Spesial lagu terbaru dari Wiwi bareng New Palapa, bareng Aurora. Jangan tinggalkan aku sayang, cintamu masih kubutuhkan. Walaupun kenal semalam, tapi cukup berkesan. Yang kau berikan. Mantap, mantap. Bisa, gila.